berapa isi kandungan kitab Tauhid yang mana telah dibawakan beberapa buah ayat suci Al-Quran Al-Karim tentang kepentingan Tauhid dan tentang wujud atau kewajiban Tauhid atas manusia dan jin, dan juga beberapa buah ayat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan perintah-perintah dan larangan-larangannya, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memulakan perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut dengan perintah untuk mentauhidkannya ataupun melarang daripada mensyirikannya. Dan ini semua menunjukkan bahawa tauhid itu adalah sepenting-penting kewajiban atas seorang Muslim, dan bahawa syirik itu adalah sepenting-pentingnya larangan yang harus jauhkan, yang harus kita jauhkan daripada ini. Kemudian kita lihat bahawa ada terdapat satu lagi hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu tentang kewajiban tauhid. Kalau di dalam kitab surah 48, bahwa Mu'adz bin Jabal menuturkan, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar, faqala li ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah? قلت والله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في الصحيحين." Hadis ini diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal yang menuturkan, "Aku pernah dibuncing Nabi SAW di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, 'Wahai Mu'adz, tahukah engkau apakah hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hamba-Nya? Dan apa hak para hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah?' Aku menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.' Beliau bersabda, 'Hak Allah atas hamba-Nya adalah supaya mereka hanya beribadah kepada-Nya dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepada-Nya. Sedangkan hak para hamba yang pasti dipenuhi Allah adalah bahawa Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik kepada sedikit pun kepada-Nya. Aku bertanya, ya Rasulullah, tidak perlukah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada orang ramai?' Beliau menjawab, 'Janganlah kamu menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka sehingga mereka nanti akan bersikap menjandarkan diri.'" Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih mereka. Jadi hadis ini, hadis yang sahih, menerangkan tentang kewajiban tauhid, menerangkan tentang haramnya syirik. Bahawa Mu'adz bin Jabal menceritakan kisah hadis ini, bahawa beliau ketika itu dibuncing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi SAW di hadapan, dan Mu'adz bin Jabal di belakangnya, dan mereka menunggang seekor keledai. Dan keledai ini bukanlah binatang yang mewah, binatang yang dibanggakan oleh orang, walaupun orang Arab. Bahkan keledai termasuk binatang yang hina sebenarnya. Tetapi oleh kerana dia ada manfaat untuk manusia, maka mereka menggunakannya. Tetapi terdapat banyak celaan terhadap haiwan keledai ini, daripada bodohnya, daripada suaranya, daripada degilnya, dan daripada makannya. Sehingga terdapat sebuah hadis tentang hukum memakan daging keledai ini. Pada permulaan Islam, daging keledai halal dimakan. Tetapi setelah ataupun dalam peperangan Khaibar, apabila orang-orang Islam masuk ke kota Khaibar yang dijuluki oleh orang-orang Yahudi, Nabi SAW dapati ataupun telah diberitahu bahawa para sahabat sedang memasak daging keledai orang-orang Yahudi. Akhirnya Nabi SAW perintahkan seseorang untuk mengiklankan kepada orang ramai, pada sahabat, untuk apa? Mengatakan bahawa sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang, mengharamkan al-luhumil himari atau al-luhumil khumri ahliyah, melarang daripada memakan daging-daging keledai kampungan. Kemudian Nabi SAW kata, fa'innaha rijsun, sesungguhnya dia najis. Maka para sahabat bila mendengar iklan daripada wakil Rasul SAW itu, mereka pun menenggengkan periuk-periuk yang terdapat daging keledai yang dimasak itu, dan mereka tidak memakannya lagi. Dan ini menunjukkan bahawa para sahabat amat cepat sekali mentaati apa juga yang datang daripada Rasulullah SAW. Tetapi dalam waktu yang sama, Nabi SAW, para sahabat masih menggunakan keledai dalam bentuk lain. Walaupun tak dimakan, mereka menunggang keledai seperti mana dalam hadis yang sahih ini. Terdapat sedikit permasalahan fiqah. Kita ambil sikit tentang apa hukum peluh punya keledai, apa hukum lebihan keledai, ni fadalat keledai, liurnya ke, hingusnya, dan juga najisnya. Maka di sini, kalau kita lihat Nabi SAW apabila melarang memakan daging keledai, Nabi SAW mentaklilkannya, memberikan sebab, iaitu ia adalah rijsun, najis, bahkan lebih dahsyat daripada najis. Jadi mereka mengatakan bahawa ini menunjukkan bahawa semua badan keledai, lebihan keledai, peluh, liur, semuanya adalah najis, macam anjing. Bahkan ini lebih jelas daripada najisnya anjing. Kalau najis anjing setakat disuruh cuci apa? Jilatan anjing tersebut 7 kali. Tapi ini disebutkan bahawa secara lafaznya keledai itu rijsun najis. Jadi mereka yang menunggu-nunggu lafaz yang jelas daripada syariat bahawa ni najis, baru ni najis, baru dia najiskan benda tu ataupun dia hukumkan satu sebagai najis, dah jumpa dah. Ni keledai, Nabi SAW kata fa'inna najis, ini najis. Sepatutnya mereka katakan keledai tu najis. Walau bagaimana pun, kita dah pasti bahawa dalam hadis seperti ini, Nabi SAW menunggang keledai. Setiap minggu untuk pergi Saudi murah. Dan Nabi SAW menunggang keledai tak kira hari lah. Hari panas, hari hujan, hari keledai berpeluh, hari keledai tak berpeluh, hari keledai keluar hari liurnya ataupun hari yang dia tak keluar, kalau ada hari yang tak keluar liurnya, terkena dan sebagainya. Jadi tak ada pengecualian kat situ. Dan kalau orang kata, mungkin hujan, kemudian mungkin berpeluh, tapi Nabi SAW dan sahabat-sahabat lepas tu cuci. Cuci pula. Ada kenalian Nabi SAW lepas tu cuci, atau perintahkan tu cuci keledai tersebut, macam kita cuci kereta. Jadi jawabnya apa? Jawabnya tak ada. So, jadi sebagian ulama lain mengatakan bahawa yang haram dimakan, yang najis adalah daging keledai tersebut. Daging keledai tersebut. Ada pun liurnya dan sebagainya tidak. Begitu juga ada pun najis dia. Najis dia tetaplah, kucing merah dia tetap najis. Seperti binatang-binatang lain. Dia cuma dimaafkan daripada bekas mengumpulkan ini, liurnya dan sebagainya. Kerana dikiaskan dengan kucing. Bagaimana Nabi SAW memberi maaf atau memberi keringanan dalam bekas jilatan atau minuman kucing. Nabi SAW berkata, innaha minat tawafina alaikum wa tawafat. Dia, ini kucing ini adalah yang berkhidmat mengelilingi kamu. Jadi tentu sekali kucing itu memang menjaga kita. Mungkin dia masuk, keluar masuk dekat tempat kita, tidur dekat tempat kita tu lah. Jadi diringankan daripada badan dia, liurnya dan sebagainya. Walaupun sebenarnya termasuk daripada binatang buas. Tetapi kalau kita lihat keledai, ia lebih-lebih lagi bermanfaat kalau nak berbandingkan dengan kucing. Jadi sepatutnya hukumnya. Jadi yang diharamkan tetap diharamkan, iaitu makan dagingnya, ada pun menggangnya dan sebagainya, tidak dilarang. Itu yang kita dapat daripada Nabi SAW. Kalau bagaimana pun, yang nak dimaksudkan sini adalah soalan Nabi SAW ketika menunggang keledai. Jadi dalam menunggang keledai pun sempat Nabi SAW bertanya kepada sahabatnya Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu tentang sesuatu perkara dalam agama. Dan tujuan pertanyaan ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengambil perhatian Mu'adh bin Jabal terhadap soalan tersebut dan jawapannya yang akan diberikan oleh Rasulullah SAW. Ini memang uslub nabawi yang memang efektif sekali untuk memberi pengajaran. Daripada kita terus cakap begini, kita mula-mula bertanya dulu supaya mereka ambil perhatian dan mereka bersedia, kemudian diterangkan perkara yang nak disampaikan. Maka Nabi SAW bertanya, ya Mu'adh, apakah kau tahu apa hak Allah SWT atas hamba-hambanya dan apa hak hamba-hambanya atas Allah? Jadi Mu'adh menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Jadi sama ada Mu'adh tahu jawapannya ataupun tak tahu jawapannya, tapi dengan penuh adab Mu'adh menjawab dengan jawapan yang apa ni? Dengan jawapan orang yang nak tahu, yang tawaduk merendahkan diri, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini urusan kamu tentulah, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Bukan bermakna Mu'adh tak tahu, tak mesti dia tak tahu. Dia pun tahu, tapi Allah Rasulnya lebih tahu. Jadi lebih baik kita dengar daripada Rasulullah SAW sendiri. Baik. Dan itu terdapat pembahasan juga tentang hal ini. Apa hukum kita kata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui? Kita boleh tanya, berapa rukun Islam? Allah Rasuluhu Alam. Besok hujan ke tak hujan? Allah Rasuluhu Alam. Semua mentah Allah Rasuluhu Alam. Jadi masuk periksa senang. Baik. Maka ulama membagikan jawapan Allah dan Rasul Alam ini kepada dua perkara. Satu masanya, sama ada kita jawab ni pada zaman Nabi SAW ataupun setelah zaman Nabi SAW. Dan kedua, tentang soalan yang ditanya, adakah ada soalan berkenaan dengan syariat tentang agama, hukum akam, ataupun dia ada soalan tentang qada dan qadar. Ini perkara dunia. Jadi kalau soalan itu berlaku sebelum yakni wafatnya Nabi SAW, maka kata ulama boleh kita jawab Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Sebab Rasulullah SAW masih hidup. Jadi dia kalau hidup, dia tahulah. Kalau dah tak hidup, takkan dia tahu lagi. Jadi dia boleh menjawab. Kemudian jika soalan itu adalah perkara yang berlaku setelah wafat Nabi SAW, boleh tak kita cakap Rasulullah SAW lebih mengetahui? Di sini terdapat dua pendapat. Satu pendapat yang mengatakan tak boleh kita kata Rasulullah SAW mengetahui, lebih mengetahui, sebab Nabi dah tak ada lagi. Jadi sifat ilmu tu kata mereka dah tak apply lagi pada Nabi SAW. Jadi kita kalau nak jawab pun kita cakap Allah A'lam, Allah A'lam, Allah yang lebih mengetahui. Namun kata mereka, kalau perkara tersebut adalah berkenaan dengan syariat, apa hukum solat tarawih misalnya? Kalau kita cakap Allah dan Rasul yang lebih mengetahui, tentulah Rasulullah SAW lebih mengetahui beriktibar dengan ilmu yang ada padanya. Ilmu yang ada pada Nabi SAW, tentu dia tahu apa hukum solat tarawih, apa hukum wuduk, apa hukum ini, hukum itu, semua Nabi SAW tahu sebab dia paling mengetahui tentang syariat agama. Jadi ada ulama memberi keringanan dalam tersebut, ada yang tak benarkan. Adapun kalau persoalan itu bertanyakan tentang perkara dunia, besok hujan atau tak hujan, pukul berapa masuk waktu maghrib, takkan kita nak cakap Allah dan Rasulnya mengetahui? Tentu sekali ini hanya diketahui oleh Allah SWT. Kerana datang selepas Nabi SAW, dan Nabi SAW tak mungkin terus menerus dapat ilmu, dapat ilmu daripada Allah SWT tentang kerana yang akan datang setelah wafatnya Nabi SAW. Jadi kesimpulannya, kita ada dua pendapat ulama. Kalau kita nak cakap Allah dan Rasulnya lebih mengetahui dalam perkara-perkara syariat, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tak boleh. Kita elakkan lebih selamat. Kalau kita nak cakap, kalau ada orang cakap Allah dan Rasul yang mengetahui berapa rukun Islam, Allah dan Rasul yang mengetahui, kita tak salahkan dia juga. Sebab apa? Itu boleh diterima. Adapun dalam hadis ini, memang Allah dan Rasul dia lebih mengetahui apa hak Allah SWT atas hamba ni dan apa hak hamba ni atas Allah. Jadi jawab Nabi SAW, haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Jadi hak Allah atas hamba-hambanya adalah hendaklah mereka menyembahnya dan tidak mensyirikkan Allah sedikit pun. Jadi inilah jawapan untuk hak Allah terhadap hamba-hamba. Apa makna hak seseorang atas seseorang? Hak bulan ala bulan. Kalau dia kata hak ala, maksudnya hak atas. Siapa yang mempunyai hak? Siapa yang dituntut melaksanakan hak? Jadi yang pertama itu hak, itu kalau hak Allah atas hamba, maknanya yang mendapat hak itu adalah Allah SWT. Yang dituntut tunai kan hak tersebut adalah hamba-hamba. Dan kita tahu bahawa manusia pun ada hak. Suami ada hak atas isteri, isteri pun ada hak atas suami. Ibu bapa ada hak atas anak-anak, anak-anak pun ada hak atas ibu bapa. Orang Islam pun ada hak atas saudara mereka. Dan seterusnya, hak banyak yang terdapat di dalam apa ini, dalam hubungan antara makhluk dengan makhluk. Hak maknanya mesti ditunaikan. Kalau tak ditunaikan, artinya dia tidak laksanakan hak, dia tidak tunaikan hak dan dia dicela. Kadang-kadang boleh, boleh berusaha, kadang-kadang boleh dihukum. Orang yang tak tunaikan hak orang lain. Sekarang ini adalah persoalan tentang hak Allah SWT. Apa hak Allah SWT atas hamba-hamba? Tentulah banyak sekali. Tapi jawapan Nabi SAW adalah apa? Menyembahnya dan jangan mensyirik sedikit pun dengannya. Ini sebenarnya adalah jawapan yang amat menyeluruh. Sikit saja daripada Rasulullah SAW, tetapi maknanya amat amat berluas. Menyembah Allah SWT merangkap berangkumi segala perkara yang dicintai oleh Allah SWT. Yang tadi definisi ibadat, iaitu satu nama yang menyeluruh untuk semua yang dicintai dan diredhai oleh Allah SWT, yang zahir yang batin. Daripada perbuatan, daripada percakapan, semuanya adalah ibadat. Jadi hanya ibadat itu hanya ditujukan kepada Allah SWT. Dan inilah makna la ilaha illallah. Dan jangan syirikan Allah SWT sesuatu pun. Syai'an nakirah. Jadi kalau nakirah dalam penafian, maknanya dia bermakna umum. Sikit pun tak boleh. Jangan syirikan Allah SWT dengan sesuatu pun. Walaupun dia adalah seorang malaikat, seorang nabi, seorang rasul, seorang wali, syekh, apa lagi, manusia biasa ataupun batu dan batu. Sikit pun tak boleh kita syirikkan Allah SWT, dan itu hak Allah SWT. Kalau awak tak, awak sembah selain Allah. Kalau awak syirikkan Allah SWT sedikit pun, maknanya awak tidak menunaikan hak Allah SWT. Jadi kalau tak menunaikan hak orang, kita kena tutup lah. Kena tutup. Kalau tak tunaikan hak Allah SWT, kita akan dituntut kali ini bukan oleh siapa-siapa, tapi oleh Allah SWT sendiri. Macam mana kita bayar? Jadi kita nak tunaikan. Jadi itu menunjukkan besarnya sebenarnya makna hadis ini. Kemudian soalan kedua daripada Nabi SAW, atau bagian kedua daripada soalan Nabi SAW adalah, apakah hak hamba-hambanya atas Allah? Sebenarnya ini adalah satu kemuskilan. Bagaimana hamba Allah ada hak atas Allah? Siapa yang lebih atas, yang lebih tinggi daripada yang lagi satu? Tentulah Allah SWT lebih tinggi. Macam mana yang rendah boleh ada hak atas yang atas, yang lebih tinggi daripada ini? Jadi suatu ulama mengatakan hak ini bukan hak seperti yang pertama, bukan istihqaq, tapi ini adalah hak lain. Hak yang Allah SWT letakkan, wajibkan atas zat Allah SWT sendiri. Bukan hamba yang letakkan hak yang tuntut kepada Allah SWT, tapi Allah yang letakkan hak, wajibkan perkara ini atas Allah SWT sendiri. Tak wajib dia buat, tapi dia yang wajibkan atas dirinya sendiri. Dan apakah perkara tersebut? Hakul ibadi ala Allah alla yu'adziba man la yusriku bihi syai'an. Hak hamba-hambanya atas Allah adalah tidak dia mengazab sesiapa yang tidak mensyirikannya sedikit pun. Jadi kita dapati bahawa itulah hak yang Allah SWT letakkan atas, wajibkan atas zatnya sendiri. Dia tak akan mengazab siapa yang tak syirikkan Allah SWT. Jadi kita dapati tak pula disebutkan tentang menyembah Allah SWT. Hak Allah tak kata ataupun Nabi SAW tak jawab hak hamba-hambanya atas Allah adalah Allah tidak mengazab orang yang menyembahnya dan tidak mensyirikkannya. Maka dikomitkan atau dibuat kuangkan tentang bab menyembah Allah SWT, cuma dia letakkan tentang syirik saja. Maka kata ulama, ini adalah satu kebagusan daripada sudut bahasa. Jadi bila disebutkan tentang syirik saja, tak disebut tentang ibadat, sebenarnya tidak mensyirikkan Allah SWT membawa erti menyembah Allah SWT sahaja. Ini daripada dalalatul nuzul dari sudut akal. Kalau orang tak syirikkan Allah SWT, maksudnya dia adalah orang yang menyembah Allah SWT. Kemudian dalilnya buktinya, sebab sebelum itu dah disebutkan tentang ibadat, disebutkan ibadat dan syirik. Jadi yang kedua cukuplah dengan menyebutkan tentang syirik sahaja. Siapa yang tak syirikkan Allah SWT, artinya dia telah menyembah Allah SWT. Tetapi ada orang yang menyembah Allah SWT tapi masih syirikkan Allah SWT. Orang Kristian sembah Allah SWT siang malam, pagi petang. Itu tak biar dia, seorang pada seorang rahib nan, dia sembah Allah SWT taat dia. Tetapi dia mensyirikkan Allah SWT. Tapi orang yang tidak mensyirikkan Allah SWT, tak mungkin dia tidak menyembah Allah SWT. Jadi maknanya hak tidak mengazab orang yang mentauhidkan Allah SWT ini adalah hak yang Allah wajibkan atas dirinya sendiri. Sebab Allah SWT kadang-kadang wajibkan atas dirinya yang tidak diwajibkan oleh makhluk. Mana makhluk boleh letak wajibkan sesuatu pada Tuhan mereka? Bagaimana firman Allah SWT, kataba ala nafsihi rahmah, Allah telah menuliskan, wajibkan atas dirinya rahmah, wa rahmati wasi'at ghadabi, dan rahmatku lebih luas daripada kemurkaan. Ini diletakkan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita lihat, kalau seseorang itu mensyirikkan Allah SWT, apa mafhum dia? Itu mantuknya lah, lafaz dia. Siapa tak syirikkan Allah SWT sedikit pun, Allah tak azab. Tapi kalau siapa syirikkan Allah SWT, Allah azab. Mesti ke mungkin? Mesti azab. Mesti azab. Ini menunjukkan bahayanya mensyirikkan Allah SWT. Dan maksud yang azab kat sini adalah disiksa. Dan seksa daripada sudut bahasa, atau azab daripada sudut bahasa, adalah manak, yakni halangan, menghalang. Daripada sudut mana? Azab dia, kalau orang Arab cakap Arab ataupun ni azab, maknanya dia menghalang orang yang lakukan tu daripada melakukan perkara yang dilarang. Dia dilarang buat sesuatu atau disuruh buat sesuatu, bila dia diazab, maknanya itu adalah hukuman atas dia. Dan juga hukuman atas orang ataupun adalah penghalang untuk orang-orang lain daripada melakukan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang diazab. Itu adalah kita katakan hikmah daripada azab. Sebab itu dalam syariat, dalam agama Allah SWT, ada nikmat, ada azab. Tak mungkin ada nikmat je tak ada azab. Maafkan orang bertanya, maafkan. Counseling itu, kenapa nak azab? Kenapa nak masukkan jail? Kenapa nak potong tangan? Kita kausa lah. Jadi dalam Islam tidak terus menerus rahmat, tapi kadang-kadang kena azab. Sebab kalau tak ada azab, maka manusia itu akan apa? Urusan manusia itu tidak akan muntazim ataupun dalam keadaan yang lurus. Kerana di antara manusia itu tidak mungkin dihalang melainkan dengan azab. Itulah ni. Sebab kalau kita kata dengan pengidar dadah, okay, kalau mengidar dadah, kalau kena tangkap, kan kalau kena tangkap, tak kena tangkap tak tahu lah. Kalau kena tangkap, digantung sampai mati. Mesti cakap sampai mati. Mana tahu gantung tak mati-mati lah. Digantung sampai mati. Tak tahu kenapa gantung sampai mati. Kata ada sebab dia pasal lain benda lah. Tapi yang penting, gantung sampai mati maknanya dia dan hukumnya adalah dihapuskan, dicabut nyawa. Jadi orang dah mengedarkan lah ni, bila dia tahu tu adalah hukumnya, baik, dia lakukan, dia dah tahu lah, itulah risiko. Dia nak buat tak? Kalau dia jahat, dia tak teruk sangat, dia betul-betul dia berani ke tak? Tak berani. Sebab tak ada orang yang tak sayang nyawa sendiri. Jadi kalau dia buat juga, dia tahu dia akan, kalau dia kena tangkap, dia tengok orang lain tak akan tak akan buat. Jadi sebab tu perlu pada kepada punishment ataupun azab ini sebagai halangan. Jadi Allah SWT letakkan hal ini dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana meletakkan sesuatu pada tempat itu. Jadi dalam hal syirikkan Allah SWT ini tidak ada maaf bagimu lah kita katakan. Allah pasti akan mengazabnya dan dia akan kekal dalam azab sampai bila-bila. Sampai bila-bila ni kita tak boleh bayangkan. Jadi itu adalah kecelakaan yang apa ni, yang paling paling nyata, kesesatan yang paling nyata. La yushriku bihi syai'a. Jadi kata Mu'az setelah mendengar jawapan Nabi SAW ini, ya Rasulullah, afala ubashirun nas, wahai Rasulullah, apakah tidak aku mengkhabarkan berita gembira ini kepada kepada orang ramai? Ini berita gembira ke bukan? Ke berita tak gembira? Kalau untuk kaki syirik memang ni berita-berita sedih lah ni. Tapi sebenarnya ni untuk orang ramai yang macam mana? Untuk orang-orang yang mentauhidkan Allah SWT, orang Islam. Sebab so, mereka semua dah ikrar kan, la ilaha illallah. Jadi itu rupanya kalau kita tak syirik Allah SWT, kita kekal dalam tauhid, kita mati. Allah dah wajibkan atas dirinya, dia tak akan mengazab kita. Itu berita gembira kepada orang ramai. Itu faham Mu'az. Jadi dalil bahawa memberi berita gembira, mengkhabarkan berita yang menyenangkan hati kepada orang lain, satu perkara yang dicatatkan dalam syariat, itu sunnah. Jadi Nabi SAW menghalang niat baik Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Niat baik ke niat jahat ni? Niat baik. Jadi orang suka. Tetapi kata Nabi SAW, la tubashirhum, jangan kau khabarkan berita ni pada mereka. Fayat takhilu. Dan Nabi SAW terangkan sebab larangan ni, iaitu nanti mereka akan itikal. Itikal tu menyandarkan diri mereka kepada sesuatu, tapi tak disebutkan apa, sandarkan pada apa, tawakal pada apa. Tapi kita faham bahawa mereka sandarkan kepada apa? Kepada akidah saja, kepada la ilaha illallah saja, tanpa mereka apa, berusaha beramal untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mencapai darajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka apa ni, akan apa ni, kata orang tu complacent lah bahasa kita. Dan ini menunjukkan bahawa syariat tak mahu daripada orang-orang Islam ahlinya setakat duduk diam peluk tubuh saja dan berdasarkan dengan akidah yang mereka selamat. Ini bukan macam sebahagian agama lain. Okay, you believe in Jesus, apa? You will be saved. Jesus the saving. Dia akan save kau. You love Jesus, selamat. Cukup, tak payah apa-apa pun. Wah, bagus begitu. Islam tak ajar orang ramai macam itu. Itu bukan ajaran Islam. Islam bukan ajar orang ramai sebutlah ilah-ilah cukup. Tapi sebutlah ilah-ilah dan tunaikan hak-hak la ilaha illallah. Antaranya adalah rukun Islam. Dirikan solat, keluarkan zakat, puasa Ramadan, haji dan macam-macam lagi hak-hak la ilaha illallah dan penyempurnaan. Beza Islam dengan agama lain. Ha? Jadi itu kesimpulan daripada hadis ini dan hubungannya dengan kitab tauhid jelas. Ini menerangkan tentang kewajipan tauhid. Selain daripada ia adalah apa ni, kandungan utama dakwah para rasul daripada Nabi Muhammad SAW sampai pada Nabi Muhammad SAW, ia juga adalah perkara yang paling wajib. Itulah kita kena mempelajari hal ini dan kita terangkan hal ini. Cuma terdapat masalah, iaitu tentang larangan Nabi SAW daripada meriwayatkan hadis ini. Dan hadis ini ilmu. Bahkan hadis semua yang ilmu. Bahkan kata ulama, kalau ikut istilah ulama zaman dahulu, bila kata apa tu ilmu, ilmu tu akar. Akar tu maknanya hadis-hadis Nabi SAW. Itu yang mereka faham. Quran, hadis itulah ilmu. Dan alim maknanya alim dalam Quran dan hadis. Kalau sekolah madrasah maknanya yang belajar Quran dan hadis. Dan apa-apa yang mengkhidmatkan atau berkhidmat untuk Al-Quran dan hadis. Kita ilmu alat, mustalah, usul fiqh dan sebagainya, bahasa Arab, kalangan kita lain-lain, ulama, scholar, saintis pun pendapat begitu. Student of knowledge, semua yang belajar tu semua student of knowledge. Dan fahaman-fahaman tak ada banyak perbezaan, tak ada apa ni, ilmu dunia dengan ilmu. Bahkan mereka kata tak ada istilah ilmu dunia dengan ilmu agama. Semua ilmu daripada Allah SWT, jadi semua ilmu, ilmu sama. Dan ini pembahasan yang panjang lebar. Tapi bila supaya kita lihat, kita kaji dengan ikhlas, dengan jujur, nas-nas yang mana yang terdapat tentang ilmu, Quran dan hadis, kita dapati bahawa ada banyak perbezaan. Memang ada perbezaan antara ilmu, antara ilmu agama dengan ilmu syariah. Baik, terdapat beberapa syarah di dalam kitab Fathul Majid ini tentang hadis ini. Kepada faedah-faedah ataupun masail kitab ini. Ini sepatutnya ada dekat mana, ya? Kena pergi belakang. Pergi pada mata tu. Tak, 24 masalah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab tentang bab ini. Kat mana dia kat kitab ni? 10. Muka surat 10. Muka surat 10. Kandungan bab ini. Jabal ni, dia kata fihi masail, ini bab ini terdapat beberapa masalah. Masalah tu maknanya perkara yang perlu kita ambil perhatian. Yang pertama, surat 10 tu, hikmah diciptakan jin dan manusia oleh Allah Ta'ala. Dia tak sebutkan apa hikmahnya, tetapi dia dah bila bawa dalilnya, dah syarahkan, kita pun dah syarahkan apa hikmah. Iaitu dalam ayat pertama yang dia bawa, Allah khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Hikmah ciptakan jin dan manusia adalah untuk mereka menyembah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah ibadah adalah hakikat tauhid. Li'anna al-khusumata fi, kerana pertentangan yang terjadi yang antara Rasulullah SAW dengan kaum musyrikin adalah dalam masalah tauhid ini. Pertentangan antara Rasulullah SAW dengan orang musyrikin bukan kerana tauhid rububiyah, tetapi bukan kerana apakah Allah wujud ke tidak, bukan itu masalah. Mereka beriman bahawa Allah SWT wujud. Bahkan mereka ada orang Arab yang bernama Abdullah. Ada Abdullah banyak nama bapa Nabi SAW sendiri, Abdullah, hamba Allah. Jadi mereka tahu lah nama Allah pun mereka tahu. Itu warisan daripada agama nenek moyang mereka, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Bahawa Allah yang menciptakan, Allah saja yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, menghidup dan mematikan. Mereka tahu bahawa itu semua, mereka beriman bahawa itu semua hanya dikuasai oleh Allah SWT. Jadi bab tauhid rububiyah mereka pas. Jadi sebab itu tak ada pertentangan dalam hal ini. Jadi dalam sudut mana kalau pertentangannya? Daripada sudut tauhid ibadah, menjadikan Allah saja yang disembah, lain semua tak boleh disembah. Atau mereka kata aja'alal alihata ilahan wahidah inna hadha la syai'un ajab. Apakah Muhammad nak jadikan Tuhan Tuhan disembah menjadi satu? Ini satu perkara yang mengajaibkan, memelikkan. Jadi mereka tolak apa benda? Mereka menolak tauhid ibadah, bukan tauhid rububiyah. Pasal kalau kita tanya dia, siapa yang ciptakan kamu? Allah. Siapa yang ciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang menurunkan rezeki daripada langit? Mereka akan jawab Allah SWT yang memiliki asam awal absar dengan pendengaran dan penglihatan, wa may yukhrijul hayya minal mayt, mengeluarkan kehidupan daripada kematian, wa yukhrijul mayyita minal hayy, mengeluarkan kematian daripada kehidupan, wa may yudabbirul amra, siapa yang mentadbirkan urusan-urusan, mereka akan jawab Allah. Jadi mereka tak ada masalah dalam tauhid rububiyah, ini jelas. Jadi permasalahan mereka adalah tauhid ibadah. Jadi makna ibadah, ibadah adalah hakikat tauhid. Hakikat tauhid adalah ibadah. Kalau kita dekat aku tu sebenarnya tauhid, tauhid itu adalah ibadah. Maksudnya tauhid dan Allah SWT dalam ibadah. Itu yang paling penting. Tapi zaman kita bab tauhid rububiyah pun orang dah tak pas eh. Yang kata tauhid ibadah, tauhid rububiyah pun dah tak pas. Ada lagi yang berkuasa selain Allah SWT, ada lagi yang mentakbirkan selain Allah SWT. Mereka ada Raus, mereka ada Kutub, mereka ada Abdal, mereka ada Nabi Khidir yang jalan sini sana, tukang kasih wahyu ataupun kasih wali, kewalian kepada wali, lantik orang tu jadi wali daripada masa ke semasa. Macam dan lebih lah. Dan ada pula yang boleh mendengar suara yang senyap ataupun yang perlahan, suara yang jauh, mengetahui apa yang ada kat luar, sedangkan dekat dalam kubur, di wali-wali. Seperti Nabi SAW, mereka kata Nabi boleh dengar itu lagi. Baik. Bahkan Nabi SAW masih boleh apa ni? Boleh berhubung dengan Allah SWT. Macam-macam lagi yang mereka lakukan. Lalu mereka menyembah Nabi SAW ataupun wali-wali selain Allah SWT. Jadi masalah tauhid rububiyah zaman kita sebenarnya masih ada lagi lah. Tetapi zaman musyrikin Abu Lahab dan Abu Jahal, itu tak ada banyak masalah. Yang ketiga, barang siapa yang belum melaksanakan tauhid ini, maka dia belum beribadah kepada Allah. Di sinilah letak pengertian firman Allah Ta'ala, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana abidum ma'abatum, wala antum abiduna ma'abud. Kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dalam surah Al-Kafirun. Jadi walaupun dia sedekah, orang Abu Lahab, Abu Jahal, dia sedekah, buat haji, doa kepada Allah SWT, bernazar, sembelih kurban, apa semua mereka buat. Banyaklah ibadat yang mereka buat, dosa pun banyak mereka buat juga lah. Tapi mereka tak masuk Islam, tak ada Islam. Sebab apa? Sebab tidak ada tauhid ibadah. Bagaimana kita berikan contoh seperti orang yang solat tak ada wudu. Solat macam mana khusyuk pun tak ada wudu, sama macam tak solat. Jadi itu syarat untuk sahnya ibadat adalah tauhid. Yang keempat, hikmah diutusnya para rasul. Ini datang daripada ayat wala qad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Iaitu telah kami utuskan setiap umat seorang rasul untuk menyerukan tauhid dan melarang syirik. Yang kelima, pengutusan rasul telah mencakup seluruh umat. Itu juga datang daripada ayat tadi. Semua umat ada rasul. Semua umat ada rasul. Tapi Nabi apa pula eh? Apa beza Nabi dengan rasul? Nabi tak dapat wahyu. Nabi tak mahu. Nabi tak bawa agama baru. Rasul bawa agama baru. Nabi Yahya, Nabi ke Rasul? Dia bawa agama baru. Nabi Ismail, Nabi ke Rasul? Nabi bukan Rasul? Kena cek Quran dulu kan? Dibang tarian dulu. Disebutkan dalam Quran Rasul. Kita, macam mana nak sampaikan lah, apa tu, semua dahulu. Hasan. Tapi mesti ada beza. Sebab Mu'tazilah kata tak ada beza antara Nabi dan Rasul. Ya, Rasulullah Jamal kata ada beza antara Nabi dan Rasul. Cuma apa sebenarnya perbezaannya? Ada yang kata Rasul itu bawa agama baru, Nabi tak bawa agama baru. Rasul itu diperintahkan untuk menyampaikan syariat tu, Nabi tak diperintahkan untuk menyampaikan. Maka kata Nabi itu apa ni, Rasul itu diperintahkan untuk menyampaikan walaupun pada orang yang menentang mereka, tapi Nabi tak payah nak sampaikan pada orang yang menentang mereka. Antara pendapat-pendapat lah. Jadi kesimpulannya apa? Kita boleh ambil semuanya sebenarnya. Bahawa Rasul itu adalah sebelum itu perbezaan yang terdapat antara Nabi dan Rasul, dari perbezaan antara Nabi dan Rasul adalah hadis yang masyhur daripada Abu Dharr radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW telah bersabda bahawa terdapat berapa orang Rasul, berapa orang Nabi? Saya ingat lagi 313 Rasul dan berapa Nabi? 124 ribu orang Nabi. Maknanya ada beza kan antara Nabi dan Rasul? Mana lagi banyak? Nabi dan Rasul, Nabi lagi banyak. Jadi tak semua Nabi itu Rasul. Betul lah, tapi Rasul tu mesti Nabi. Sebab kurang itu perbezaan yang terdara. Pun ada ulama mempertikaikan tentang hadis Abu Dharr radhiyallahu anhu. Okay. Tapi dalam Al-Quran kadang-kadang macam nampak tak ada beza antara Nabi dan Rasul. Ada pula yang nampak macam membezakan antara Nabi dan Rasul. Jadi kemudian ada tengok macam sebahagian Nabi, dia macam Nabi je, macam Nabi Adam, dia Nabi je, dia tak bawa agama baru kan. Tapi kalau ada sudut lain, yang lain ni pun tak bawa agama baru, tapi kita namakan dia Rasul. Jadi kata pendapat yang paling menurut lah kita nak ambil ni, bahawa Rasul itu adalah orang yang diperintahkan, orang yang diwahyukan dengan satu syariat. Sama ada syariat itu syariat baru ataupun syariat Rasul sebelum. Dan dia diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut pada orang yang menerima dan orang yang menentang. Boleh? Lagi sekali. Yang saya ingat lah, kalau saya terlepas nanti kita iaitu Rasul itu adalah yang diberi wahyu oleh Allah SWT. Jadi dari empat sini dia memang Nabi lah, mesti Nabi. Kemudian dia diwahyukan dengan syariat. Sama ada syariat tu syariat yang baru ataupun syariat yang lama. Oh, kita tambah lagi satu. Tadi tak tambah. Dan dia diberikan kitab. Dan dia diberikan kitab. Kemudian dia diperintahkan untuk menyampaikan syariat yang ada pada dia ini pada orang yang terima ataupun orang yang tidak terima. Jadi Nabi siapa pula? Nabi yang diberi wahyu, yang ada, yang tidak mendapat syariat yang baru. Mungkin dapat kitab, mungkin tak dapat kitab, tapi yang benarnya semua Nabi dapat kitab. Kemudian dia diperintahkan ataupun dia diperintahkan untuk menyampaikannya, tapi tak kepada orang yang menentang. Tidak wajib dia menyampaikan kepada orang yang menentang. Jadi mesti sampaikan juga. Sebab tak mungkin seorang Nabi dapat wahyu, tak payah sampaikan, itu dia mati, wahyu itu ilmu itu mati dengan dia. Kalau orang alim, kalau dia tak sampaikan ilmu dia, dia kena azab. Takkan Nabi tak sampaikan wahyu, tak kena apa-apa. Nabi mesti diperintahkan untuk sampaikan. Cuma apa? Cuma ya, orang kalau tak terima, dia tak payah nak berperang dengan mereka apa semuanya, seperti yang diperintahkan atas seorang Rasul. Ini adalah pembahasan fiqah ke akidah? Tauhid. Kita namakan akidah tauhid. Tauhid akidah ni boleh lah, tapi sebenarnya ada perbezaan sikit. Kita sebut bahasa akidah dan tauhid. Kita tempat kita namakan akidah. Akidah tu adalah perkara yang mengikat lah. Tapi tauhid tadi bukan. Tapi sebagian daripada akidah. Akidah tu lebih detail lagi. Dalam beriman tu dengar lah, ada beriman pada perubah padar dan padar dan sebagainya. Baik, bab Nabi dan Rasul ni masuk dalam akidah. Okey, kalau ada lambat akidah mesti ada apa? Kita dah terangkan kan, ada sumber talaki kan, sumber pengambilan hukum untuk bab akidah itu Quran dan hadis. Jadi kita cakap tadi tu perbezaan rasul, nabi dan rasul. Oh, tak tanya ke ustaz dari mana datang ni? Mana dari? Kan tahu tulis dia dah. Okey, dah saya cakap ustaz Murad. Eh, ustaz Murad siapa? Kena tanya dalil eh? Ya, orang kena tanya saya dalil, tak sempat kita nak sampaikan. Nanti tak hafal semuanya pun. Dia memang kena agak-agak setengah jam. Kita pasal ini. Tak. Nabi dan Rasul, bab mujizat dia tak ada perbezaan antara Nabi Rasul. Mujizat tu tak membezakan Nabi dengan Rasul. Bahkan seharusnya dua-dua mereka dapat mujizat kalau diperlukan. Sebab mujizat ni tahu adalah tanda di ayat yang Allah berikan yang menyalahi kebiasaan untuk membuktikan bahawa dia adalah Nabi yang benar atau Rasul yang benar daripada Allah SWT. Jadi yang penting semua umat telah diutuskan Rasul. Wa ma min ummatin illa khala fiha nadhir. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Dan tidaklah terdapat dalam satu umat melainkan telah diutuskan padanya seorang nadhir, iaitu orang yang memberi ancaman. Yang keenam, bahawa ajaran atau tuntunan para nabi adalah satu. Satu maknanya dua. Satu je. Ajaran dan tuntunan para nabi iaitu tauhid. Tapi kata orang, saya nak berdakwah pada Allah SWT, saya nak keluar berdakwah. Siapa hari pun tak kisah. Tapi kalau awak dakwah lah awak satu pun awak tak sebut pasal tauhid, mana boleh katakan di dakwah? Dakwah tu macam mana? Panggil remaja-remaja, panggil apa semuanya, buat biar orang suka. Tapi kita dengan sikit-sikit kasih nasihat-nasihat sikit-sikit. Semua nasihat dia berikan tapi tentang apa? Tentang tauhid satu bukan. Bukan dakwah pada Rasul. Tulis kitab lah, tulis apa kat dalam majalah lah, tulis apa lah apa semuanya. Semua nak kasih orang sedih dan sebagainya. Suruh orang bertaubat dan seterusnya. Tapi buat tauhid dia tak terangkan. Bukan kita kata tak boleh berikan nasihat, menuju hati dan sebagainya, sedarkan tentang maksiat, bertaubat, kembali kepada Allah SWT. Tak. Yang ada terangkan tentang tauhid, sebab itulah asal dakwah para rasul. Yang ketujuh, masalah besar iaitu bahawa ibadah kepada Allah tidak akan dapat terwujud dengan sebenar-benarnya kecuali dengan mengingkari taghut. Inilah pengertian firman Allah Ta'ala, barang siapa yang ingkar pada taghut dan beriman kepada Allah, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. Maka sesungguhnya dia telah berpegang pada buhul tali yang amat kuat. Jadi tak mungkin kita mencapai tauhid melainkan kita kena kufur dengan taghut. Apa itu taghut? Ingat lagi definisi Muqayyim apa ya? Setiap yang melampaui batas daripada yang diikuti, yang ditaati, dan apa lagi? Yang disembah. Tiga perkara. Yang diikuti, yang ditaati, yang disembah. Tak kena ada lah tapi itu. Jadi setiap yang ditaati, setiap yang diikuti, seperti imam, pemimpin, atau setiap yang disembah, seperti patung, dukun dan sebagainya, meskipun melampaui batas, maka ia adalah taghut. Ia adalah taghut. Jadi kita kena kufur pada taghut. Yang ke-8, pengertian taghut bersifat umum, meliputi setiap yang disembah selain Allah. Yang ke-9, ketiga ayatnya, setiap disembah selain Allah, apa yang dimaksudkan kat sini? Dia bukan nak ceritakan pasal patung, pokok, kayu dan sebagainya. Dia nak ceritakan setiap yang disembah selain Allah, walaupun dia apa ni, dia mungkin orang panggil wali. So, dia, itu pun taghut. Kalau wali itu gerbok, dia disembah. Okay? Pengikut-pengikut. Kalau ada tak reza, dia tak masuklah dalam ayat ini. Yang ke-9, ketiga ayat muhkamat yang tersebut dalam surah Al-An'am menurut kaum salaf mempunyai kedudukan yang penting kerana terkandung di dalamnya 10 masalah. Yang pertama adalah larangan terhadap perbuatan syirik. Ini sedang merujuk ayat dalam surah Al-Isra. Rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa biwalidayhi ihsana. Bukan di dalam surah Al-Anfal. Wa atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tushriku bihi syai'an wa biwalidayhi ihsana. Seterusnya sampai kepada anna hadha siratal mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'us subula. Tetapi bukan sendiri dari komersial pun bila anda pun tak tahu ada 10 perkara yang diperintah dan dilarang oleh Rasulullah Ta'ala, dan semuanya dimulakan dengan apa ni, dengan larangan daripada syirik. Dan ini adalah 3 ayat yang muhkamah. Muhkamah itu maknanya dia bukan mutasyabihat, dia jelas tak dimasukkan. Yang ke-10, ayat-ayat muhkamat yang tersebut dalam surah Al-Isra pula mengandung 18 masalah. Dimulai dengan firman Allah, janganlah kamu adakan Tuhan yang lain di samping Allah. La taj'al ma'allahi ilahan akhara. Agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan. Kata fa'udha madmuman mahdula. Mula sekali adalah jangan syirikkan Allah SWT. Dan akhir daripada 18 masalah ditutup dengan apa? Dengan benda yang sama. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah wa la taj'al ma'allahi ilahan akhara fataq'uda madmuman fataq'uda madmuman madhura. Pun sama juga. Itulah yang diwahyukan kepada kamu, sebagai diwahyukan kepada kamu daripada al-hikmah, jangan kau jadikan Tuhan selain Allah. Jadi maknanya menerangkan tentang besarnya bahaya syirik yang wajibnya ditauhidkan Allah SWT. Itu maksud daripada ayat. Yang ke-11, disebutkannya 10 hak kewajipan pada salah satu ayat dalam surah An-Nisa. Yang pertama ialah sebagaimana firman Allah Ta'ala, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa biwalidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama sampai habis saya. Ini terus sekali sembah Allah, jangan syirikkannya dengan sesuatu pun. Ini dinamakan ayat hukukul asyr, kewajipan yang 10. Yang ke-12, peringatan terhadap wasiat Rasulullah SAW di akhir hayat beliau. Peringatan terhadap wasiat Rasulullah SAW di akhir hayat beliau. Kalau diwasiatkan, sebab Nabi SAW tak pernah buat, tak pernah tulis wasiat. Kalau diwasiat, dia akan wasiatkan dengan kitab Allah SWT. Dan apa yang akan diwasiatkan? Dengan apa yang Allah wasiatkan. Iaitu yang terdapat dalam surah Al-An'am. Dalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Dalikum wassakum bihi la'allakum tadakkarun. Dalikum wassakum bihi la'allakum tatakun. Demikianlah kami wasiatkan kepada kamu, supaya kamu faham, supaya kamu ambil peringatan, supaya kamu bertakwa. Jadi Allah yang wasiatkan kepada kita. Kalau Rasulullah SAW nak wasiatkan, dia mesti wasiatkan dengan apa yang diwasiatkan oleh Allah SWT. Dan dalam wasiat-wasiat itu semuanya dimulakan dengan tauhid dan larangan daripada syirik. Jelas kan? Yang ke-13, mengetahui hak Allah yang wajib kita laksanakan. Ini kita dapat daripada mana? Daripada hadis Mu'adz bin Jabal. Apakah hak Allah SWT atas hamba-hamba? Yang ke-14, mengetahui pula hak para hamba Allah yang pasti akan dipenuhi Allah apabila mereka melaksanakan haknya. Ini daripada hadis tersebut. Yang ke-15, masalah ini tidak diketahui oleh sebahagian besar sahabat. Nah, ini istimbat daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lah. Kalau kita setuju kan? Ada mungkin tak setuju, takkan sahabat-sahabat tak tahu tentang la ilaha illallah ni. Hak Allah SWT atas manusia, tak manusia atas Allah. Jadi Syekh Muhammad bin Wahab mengatakan, kalau Mu'az tak dibenarkan untuk sampaikan hadis ni, maknanya sahabat-sahabat banyak yang tak tahu. Bukan semua tak tahu, banyak yang tak tahu. Lihat nota kaki yang nombor 5 itu kan, tidak diketahui oleh sebagian besar sahabat dikarenakan Nabi SAW memerintahkan Mu'adz agar menyembunyikannya dari manusia, sebab beliau khawatir orang-orang akan menyandarkan diri kepada keluasan rahmat Allah sehingga mereka meninggalkan amal Muaz tidak menyampaikannya kecuali menjelang wafatnya kerana takut berdosa jika tidak menyampaikan apa yang diperolehnya dari Nabi SAW. Kerana itulah banyak sahabat yang tidak mengetahuinya semasa hidup Muaz. Tapi sekarang semua orang dah tahu lah, bukan sahabat pun, orang biasa pun dah dah tahu pasal hadis ini telah diriwayatkan. Maksudnya waktu hidup Muaz. Jadi Muaz menjabat sebenarnya taat pada perintah Nabi SAW. Jangan beritahu, dia pun tak beritahu. Tapi dia tetap beritahu juga bila bila menjelang kematiannya. Saat Tuhan takut dia berusaha tak salah, terus menyingkan dia. Dan adakah dia beritahu pada semua orang? Kata ulama pun dia tak beritahu pada semua orang. Tapi pada kepada sebahagian orang tadi. Yang rasa-rasanya tidak akan menyandarkan diri dengan apa? Dengan akidah dia tak mahu amal. Jadi kita bahaskan masalah ini pada ini. Yang ke-16, boleh merahsiakan ilmu demi kemaslahatan. Boleh merahsiakan ilmu demi kemaslahatan. Jadi ini tentang apa hukum menyembunyikan ilmu. Rahsiakan tu ya, sembunyikan tak keluar. Jadi kalau penyembunyian ilmu itu adalah penyembunyian yang mutlak, kita tak kasih tahu sikit pun, seorang pun kita tak ceritahu, ilmu sikit pun kita tak ceritahu, itu haram secara ikhtibar. Tak ada ilah buat haram. Tak mungkin kita sembunyikan ilmu langsung, tak kasih tahu terus. Tetapi kalau kita tak kasih tahu pada waktu tertentu tapi nanti kita kasih tahu, ataupun pada orang tertentu kita tak kasih tahu tapi pada orang lain kita kasih tahu, itu bukan penyembunyian ilmu yang mutlak. Yang ini kalau kita tak maslahat kepentingan, maka dibenarkan. Itu ada syarat. Kadang-kadang ilmu itu tak sesuai kita sampaikan sekarang, orang belum faham lagi. Jadi kita tangguhkan dahulu. Itu pun dalam makna menyembunyikan ilmu, tapi dia tak sembunyikan secara mutlak. Jadi ini dibenarkan jika terdapat maslahat. Jadi kita sampaikan juga. Ataupun kita tak sampai pada orang-orang tertentu. Orang-orang ini kalau kasih tahu nanti bahaya jadi fitnah. Jadi kita tak sampaikan hal-hal tersebut. Tapi orang lain kita sampaikan, bukan semua orang kita sampaikan. Jadi untuk maslahat apa ini dibenarkan. Jadi ada pembahasan dengan itu dalam kesempatan untuk kita tengok kita. Jadi itu kesimpulan tentang menyimpan ilmu. Ataupun orang kata ada sahabat simpan ilmu tak kasih tahu pada orang yang orang tertentu saja. Apa dia? Oh, tu zikir special punya tu. Aku tak kasih tahu. Tu bahaya kasih tahu orang. Orang kalau tak betul-betul zikir yang diajarkan ni, nanti dia akan apa ni? Dia akan lompat-lompat, dia akan apa? Dia jadi gila lah. Jadi hanya disampaikan pada orang yang sedikit je. Kita buatlah macam-macam kiasan. Tapi apa ni, kapal dengan perahu pula. Kalau angin tiup kat atas apa ni, atas laut tu kan, kalau dia perahu kecil dia habis, goyang-goyang dia sampai apa? Sampai terbalik. Kalau dia kapal, kemudian tak perlu. Betul tak? Ha, jadi kalau dia zikir yang special ni, kalau dia jenis kapal, dia okey, dia tak boleh bawa. Ha, itulah sebab kaki kita tak pernah dengar zikir-zikir ni. Ada syekh-syekh tertentu dia dapat zikir. Jadi yang lain-lain, sahabat-sahabat kecil-kecil ni semua tak dapat zikir special. Dia dapat zikir biasa lah, kita dapat lah. Dia dah bawa semua, kita pun dapat lah. Cuma zikir biasa. Sebab ini yang disimpannya adalah zikir special. Ini masalah yang dia pertanyaan. Ini semua cakap kosong je lah. Tak ada dari zikir mana ada special. Tak special mana ada buat kita apa ni terbang atau kita apa ni kita boleh jadi gila semua. Kalau boleh mudaratkan kita, takkan jadi zikir pun, takkan jadi kan, takkan jadi zikir, takkan jadi satu ibadat. Ibadat semua manfaat untuk manusia. Dan kalau kita tak boleh lakukan, mesti takkan diperintahkan. Even apa, solat berdiri kalau tak boleh, tak payah solat berdiri, solat duduk. Kalau tak boleh puasa, tak payah puasa terus, bukan puasa duduk. Tak boleh puasa duduk, puasa baring, tak ada. Tapi puasa tak payah puasa, sebab puasa tak ada guna-guna dengan apa? Dengan duduk, dengan baring. Jadi tak ada perut. Lapar tu tak kira, buat baring pun lapar. dianjurkan untuk menyampaikan suatu berita yang baik, menggembirakan kepada sesama muslim, kepada anak, terutama daripada satu orang kata, ataupun apa ni sehat daripada satu apa ni sakitan, dapat flu ke apa benda tu kan, apa dia sehat kan, kita apa kan, kita gembira kasih tahu pada orang tentang hal itu. Kita tak baik yang kasih tahu lah, mereka nak apa ni untuk berdoa dan untuk dia ke apa tu lain cerita. Aib orang apa semua tu yang ceritakan kepada orang kan, itu sebab. Yang ke-19 atau ke-18, Rasulullah SAW merasa khawatir, khauf terhadap sikap menyandarkan diri kepada keluasan rahmat Allah SWT. Ini menunjukkan kesempurnaan apa tu, sayang dengan Nabi SAW pada umat. Sebab dia takut kita akan buat silap. Apa silap dia? Bila dengar hadis macam ini, salah faham, terus kita apa ni, tidak mahu beramal lagi. Ini adalah satu kekhawatiran yang tidak menunjukkan rahmat Nabi SAW, kasihan yang pada umat. Itu tak sampaikan, walaupun itu ilmu, kita jangan sampai. Dan apakah kekhawatiran ini dah tak ada lagi sekarang? Jawabnya apa? Masih ada lagi, orang masih lagi mungkin apa ni, bila dengar aja hari-hari macam ini, dia tak mau beramal lagi. Jadi kata ulama, kadang-kadang masih apply lagi apa ni, sembunyikan kekhawatiran ilmu ini untuk sebahagian orang. Untuk orang yang terror, buat jahat, pacar, baik sini, bergaduh sini, buat maksiat sana sini, lepas tu kita datang, kita cakap dengan dia, kau tahu tak hak Allah apa atas hamba ni? Kau tahu tak apa hak hamba atas hamba? Wah, bagus, kenapa dia kan? Kalau kau dalam sembah Allah tak syirik kan, kau mesti tak akan diazab Allah SWT. Pastikan aku mati atas lari Allah. Orang ini jangan sampai kan, benda macam ni. Mungkin lah boleh terlihat. Patut kita takutkan dia tentang apa? Tentang dosa, tentang tentang azab Allah SWT. Baik, yang ke-19, jawapan orang yang ditanya sedangkan dia tidak tahu adalah Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kita dah sebutkan keadaan-keadaan ini. Ingat lagi, ribu pendapat. Kalau ditanya tentang satu perkara agama, ada kata boleh, kita kata Allah wa Rasuluhu a'lam. Ada kata tak boleh juga. Hati-hati lah, boleh mencakap. Tapi tentang perkara-perkara dunia, selepas wafat dengan misalkan, kita tak boleh cakap Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Tapi kita cakap Allah wa ta'ala Rasul. Yang ke-20, boleh menyampaikan ilmu kepada orang-orang tertentu tanpa yang lain. Khususkan sebagian orang yang sebagian ilmu. Ini ada sebagian ulama, ada orang dikasih tahu ilmunya, ada orang tidak kasih tahu. Orang murid yang dekat dapat ilmu, orang lain tak dapat ilmu. Tapi mestilah ilmu itu bukan apa, ilmu yang diperlukan oleh semua orang. Yang ke-21, kerendahan hati Rasulullah SAW. Kerana ketika menunggang keledai, beliau mahu membuncing orang lain di belakang. Dia tak nak raih solo je. Sama lah kalau buat kereta, janganlah rasa apa ke kalau orang nak tumpang. Orang rasa kalau orang nak tumpang, dia dah tak apa ni, dah tak glamour ataupun datang, tak hormat, tak dihormati. Yang ke-22, boleh memuncing seseorang di atas binatang jika binatang itu kuat. Kuat apa? Kuat tanggung orang ke atas. Bukan maknanya mentang-mentang ya. Tapi seorang punya sunnah apa? Bawa orang ke belakang, suruh sekali menggunakanmu, betul-betul punya orang. Okay, betul-betul ya. Seperti duduk, itu tak boleh. Kenapa tak boleh? Bukan pasal tak ikut sunnah, tapi apa? Menganiaya binatang itu yang cinta. Yang ke-23, keutamaan Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu. Apa keutamaan dia? Jelas lah, Nabi SAW bawa tu yang ada ramai-ramai orang. Dan ada beberapa orang sahabat lain yang menonggang atau memuncing Rasulullah SAW. Bahkan ada ulama kumpulkan sahabat-sahabat yang radhi, yang menjadi pemuncing Rasulullah SAW. Usamah bin Zaid antaranya dan Abdullah bin Abbas. Dan satu ada beberapa orang lagi. Ini kelebihan beliau. Dan utama beliau yang lain adalah dikhususkan ilmu ini tentang hak Allah SWT dan hak hamba-Nya kepada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu. Yang ke-24, bahawa tauhid mempunyai kedudukan yang sangat mendasar. Sangat apa? Izzah musya'ni hadir masalah. Ini paling-paling penting sekali adalah kedudukan apa ni? diucapkan oleh Syekh Muhammad Abdullah SAW. Jadi kita cuma buat Quran ataupun hadis ataupun gagalan asal daripada ulama. Kemudian lepas itu dia keluarkan apa ni permasalahan tentang apa yang dicungkil daripada Quran ataupun hadis itu. Saja hilang kalangan ulama kan. Cakap Allah Alam sudah. Tapi ada cakap Allah Rasulullah Adam. Itu zaman Nabi SAW boleh lah sahabat-sahabat. Tak, kalau dia benda dunia je lah, benda gaib. Tapi dia benda syariat. Nabi SAW mesti tahu. Apa yang tengok macam itu? Ustaz, tiga itu Nabi SAW hidup. Tapi sama tengok macam itu lah. Allah Malas ni mengetahui. Tapi kalau sekarang kita ni Nabi dah tak ada, kan kita cakap Allah Rasul dia mengetahui. Tak, biasa. Itu bezanya Nabi SAW dengan orang alim biasa. Orang alim, ada benda yang dia tak tahu. Tapi kalau kita cakap tentang berapa rukun Islam, tak tahulah Syekh siapa, Syekh Mutaimiyah. Syekh Mutaimiyah pun tahu. Boleh tak? Walaupun dia dah mati. Boleh lah. Boleh kan? Rasul SAW pun boleh. Cuma kita tak boleh cakap untuk selain daripada Nabi SAW kalau kita nak cakap. Sebab untuk ulama ada benda yang mereka tak tahu. Tapi untuk Nabi SAW ada tak yang dia tak tahu tentang syariat? Tak mungkin ada yang dia tak tahu. Tu hujah mereka lah. Bahawa semua yang datang dan ada dalam syariat ni diketahui oleh Rasulullah SAW. Dan hujah mereka tu adalah syariat Rasulullah SAW dah lengkap sebelum dia wafat dan lengkap. Dia mesti dah tahu semua tentang. Yang terbaik adalah kita elakkan bab ini. Cuma yang kita pertikaikan adalah orang yang menyebutkan tentang apa menyebut Allah dan Rasul yang lebih mengetahui dengan etikat bahawa Allah Nabi SAW ni masih macam hidup gitu lah. Dia berjalan sejalan sini, dia tengok sana, tengok sini. Kau anak kau bagus, anak kau tak bagus. Kau belajar baik-baik, kau tak menangkap malam. Ini bukan pengetahuan yang Nabi SAW lagi. Ini dah terkeluar lah. Sekarang ini berlaku selepas wafat. Hasan bizatihi yang dibaikkan oleh sebahagian ulama mutaakhirin. Dia cukup beramal dengan hadis hasan lah. Jadi hadis tu macam mana dia boleh jadi hasan kalau tak dihukumkan oleh ulama, sama ulama yang dulu ataupun ulama sekarang. Jadi soalan yang betul yang mula-mula kita nak tahu apa hukum beramal dengan hadis hasan ni. Jawabnya tak boleh, wajib. Wajib beramal dengan hadis hasan sama dengan hukum wajib beramal dengan Quran. Mana kita cakap boleh beramal dengan Quran? Wajib beramal dengan Quran. Okay. Jadi hasan tu minimum apa ni apa tu kedudukan hadis yang minimum yang kita mesti dapat sebelum kita beramal dengan hadis satu hadis. Tapi masalahnya macam kan perkara lain. Hukum hadis ini sama ada hasan ataupun dhaif. Terdapat pertikaian di kalangan ulama. Ada ulama menghasankannya, ada mungkin yang mengkhawatirkannya. Jadi sekarang kedudukan kita macam mana beramal? Jadi kita tak ada jalan lain, maka kita bertaklid lah. Kalau kita kata aku nak ikut ulama yang hasan dia, dapatkan kan hadis. Kalau kita kata kita nak ikut ulama yang mudhaifkan, kita ikut, takkan kita tak amalkan hadis tersebut. Itulah cara. Ini adalah bagi orang yang tak dapat faham hujah ilmu hadis. Kebanyakan kita tak tahu apa benda istilah-istilah hadis ni semua. Hadis matruk, hadis apa ni, apa mungkar, ada yang dhaif, ada yang itu, ada yang ini, kemudian perawinya begitu, begini, dan macam-macam lagi istilah-istilah ulama dan pembahasan-pembahasan ini. Kita baca-baca makin pening. Kadang-kadang kita nak kata, siapa yang cakap ni Hasan? Ha, ni ulama aku kenal, aku ikut lah sudah. Siapa yang cakap ni ulama, aku ikut. Jadi, untuk yang orang tak tahu, dia tak berjalan dia, mereka dia dia tak boleh jalan buat. Kalau dia dapat memahami hujah-hujah ulama, tak kirim baik ataupun yang kata dini, maka dia kena ikut hujah yang lebih dekat kepada kebenaran. Jadi kalau dia rasa hasan, maka dia boleh beramalkan dengan beramal dengan habis itu, dia tidak berjalan. Kalau dia tak dapat nak tahu mana lebih kuat, maka dia ada lagi satu jalan keluar, dia boleh bertawakul. Jangan amal, jangan tak amal. Ini untuk dirinya sendiri. Ini kadang-kadang orang media semangat, dia tak faham, dia nak orang pun tak faham. Kau tak boleh amalkan ni, dia betul, dia silap, kita kena tahu aku. Dia pula suruh orang tahu aku. Orang nak taklid orang ni, mungkin orang boleh taklid. Kau dah faham, jadi kau kena tahu aku. Ini yang masalah. Waktu dia larang pula orang beramal dengan hadis itu, ataupun dia suruh pula orang beramal dengan hadis, padahal dia sendiri tak tahu. Itu ada orang kena demo. Yang kedua, hal yang tujuh ala apa ni? Ala da'i dan yashtahir tilkal hadis. Boleh tak seorang pendakwa menyebarkan hadis-hadis macam tadi tu kepada orang awam dalam dakwahnya? Yang ini hadis pada sila boleh ke tak boleh? Jawabnya, tak boleh lah. Pendakwa yang jujur, dia tak gunakan hadis-hadis yang ada pertikaian, yang ada ragu-ragu. Sebab kalau dalam hadis-hadis yang sahih ada hina, ada kecukupan daripada hadis-hadis yang ada keraguan atau lemah. Hadis-hadis sahih ni takkan tak ada bab untuk satu perkara ini. Hadis yang sahih atau ayat Quran yang umum dan sebagainya, jangan kita pakai hadis yang umum tu. Dan ketiga, tarku almar riwayat sahihah wa yang amal bil qasar sahihah itu juga. Jadi meninggalkan riwayat yang sahih dan ini yang tak faham. Terima kasih untuk orang beri penuntut ilmu agama syar'i. Begitu nasihat, kalau nak cakap banyaklah sedikit kita nak ambil kat sini. Orang yang menuntut ilmu, dia sedang beribadat kepada Allah SWT. Dan dia dalam kebaikan yang banyak dengan syarat. Pertama sekali, niat dia pun betul. Sebagai beribadat-ibadat lain, dia kena ikhlaskan niat dia. Dia menuntut ilmu ni, dia belajar ni, dia hafal ni. Ini semua adalah kerana Allah SWT. Maka mengajar kepada Allah SWT. Dan asal menuntut ilmu, niat dia boleh mengangkat kejahilan daripada diri sendiri, dan kemudian mengangkat kejahilan daripada orang lain, niat dia. Jadi kita tak mau kita jahil, kita nak jadi pandai. Kemudian kalau boleh lepas tu kita nak hilangkan kejahilan dan jadikan orang lain pula pandai. Itulah niat. Adapun niat untuk lain, untuk bunga-bunga, untuk orang pergi kita alim, orang pergi kita ustaz dan sebagainya, ataupun selain daripada itu, daripada dunia, maka ini pun amat tercegur sekali. Amat tercegur sekali, akan berusaha-usaha. Orang yang pertama sekali akan masuk neraka kepada orang-orang macam ini. Yang kadangnya orang yang keluar berperang di sabilillah, kemudian mati syahid. Mati syahid hanya dibunuh oleh siapa? Dibunuh oleh musuh kafir. Tapi bila hari kiamat, Allah SWT tunjukkan nikmat dia kalau dia mati syahid ni, itu pun bagus. Dan Allah SWT tanya dia, apa yang kau beramal sampai kau dapat macam ini? berperang ni supaya dipanggil orang yang mati syahid. Dan orang pun dah panggil orang mati syahid, dah dapat dah kat dunia. Ingat tak ada orang tu menekan Allah SWT. Kemudian dikirikan atas bukanya sampai ke api neraka. Nampak macam amalan yang mulia, tapi dia maksud kata dia sebab tak ni tak ikhlas. Kemudian disebutkan tentang orang yang belajar agama, orang yang belajar Quran, orang yang sedekah. Jadi itulah orang yang awal masuk masuk neraka. Kemudian yang lain dari itu adalah apa? Menuntut ilmu dengan jujur, dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kita buat dalam apa juga bergaruh, mesti buat sungguh-sungguh. Apa ibadat pun kita kena buat dengan ikhwan. Jadi kalau kita kasih seluruh effort kita, usaha kita untuk agama, untuk ilmu ni pun, kita tak akan dapat sempurna. Dapat sikit. Kita belajar macam mati-matian pun, jangan ingat kita dapat semua ilmu agama. Kita dapat sikit. Cuma